Tentang tauhid tiga. Soalan kita yang pertama, apakah ada keluasan untuk nak bahagikan tauhid kepada tauhid tiga ataupun tidak? Dan yang kedua, bagaimana tauhid rububiyah dan uluhiyah ini dilihat pada pandangan ulama Islam yang terdahulu daripadanya? Dan yang ketiga, apakah ini bertepatan ataupun tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Ini saya kena puji Ustaz Engku sikitlah sebab dah semakin matang. Dahulunya, kata Ustaz Engku dahulu, apabila dia membantah pembahagian tauhid tiga, katanya, namun ianya tetap memerlukan sokongan dalil, apatah lagi jika berkaitan dengan persoalan akidah. Ini dululah 5 tahun lepas. Tapi pembentangan terbaru, bid'ah di dalam kaedah penyusunan semata-mata tidaklah menjadikan ia bercanggah dengan syarak. Matang sekilah. Itu yang kita setuju. Takkanlah nak bahagi tauhid pun membahagi cara mengajar tauhid pun memerlukan dalil qat'i. Alhamdulillah 2022 sedikit lebih matang daripada 2016 lah. Seterusnya, disebutkan di situ, ini masih lagi 2016 dulu ketika dalam mood untuk menyerang tauhid tiga secara tidak matang. Katanya, ini seolah-olah kita bagi gambaran seolah-olah Allah masih belum lagi menyempurnakan agama. Allah masih belum menyempurnakan agama melalui wahyu kepada Rasul. Kemudian datang Syekh Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab membahagikan tauhid kepada tiga untuk menyempurnakan agama Islam. Kononnya nak kata tak boleh bahagi tiga. Kalau kau bahagi tiga menunjukkan seolah-olah pembahagian ni baru datang. Baru datang dan menyempurnakan. Dalam masa yang sama, di muka surat PHARG bawa sifat 50 yang dibuatkan oleh tokoh mereka. Kritikan yang sama boleh dibentangkan. Takkanlah tak sempurna lagi kamu datang nak bagi cukup 50 sifat. Ceritanya mudah begini. Pembahagian 20 ke, 50 ke, 3 ke, ini pembahagian masing-masing. Sekiranya ia membawa kepada jalan, kepada matlamat memahami tauhid, itu telah memadai. Saya bersetuju dengan Ustaz Engku tahun 2022. Dan saya bersetuju dengan Ustaz Engku juga pandangan beliau pada tahun 2016 itu kebudak-budakan dan tidak matang. Pembahagian is okay. Seterusnya, ada sebahagian yang membantah. Ini disebutkan dalam sebahagian daripada pembentangan Kiai Idrus Ramli. Ilah dan Rob ini membawa maksud yang saling sama. Maksudnya sama. Interchangeable. Tak boleh bagi nama rububiyah dan uluhiyah. Sekali lagi, kita bukan bincang pasal istilah tu. Ulama' bukan bincang tentang istilah itu, tetapi tentang intipati untuk mengajarkan tauhid. Yang dikritik itu Ibnu Taimiyah pun tahu, Muhammad bin Abdul Wahab pun tahu, kalau istilah ilah dan rab digunakan dalam konteks yang menyendiri mungkin membawa maksud yang selainnya. Ilah membawa maksud rab, rab membawa maksud ilah, itu biasa. Kalau ditanya dalam kubur ma rabbuka, ertinya siapa Tuhan yang kamu sembah? Itu biasa. Tapi kalau letak konteks yang sama, qul a'udzu birabbin nas, ada ilahin nas, maksudnya berbeza. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabban Nas, Ilahin Nas. Kalau diletak sekali, artinya ada maksud yang menjadikan dua perkataan itu special, maksud yang special. Ala kulli hal, tentang pembahagian bahasa ini tidak ada masalah. Walaupun ada tokoh cuba membesarkan perbezaan ini. Tentang pembahagian ini telah diakui sendiri oleh tokoh Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab dan orang yang diidolakannya Ibnu Taimiyah bahawa tidak ada masalah dan mereka sedia maklum tentang perbezaan perkataan ini digunakan interchangeable. Seterusnya, tauhid rububiyah. Ini penting. Kenapa penting? Ini bukan tentang Wahabi dan Ahli Sunnah Wal Jamaah ataupun Wahabi dan Asy'ariyah. Ini Wahabi dan Aswajah. Maksud saya Aswajah ni bukan Asy'ariyah, Aswajah ni aliran ni lah. Apa bezanya? Rububiyah, okay, rububiyah, mempercayai bahawa Allah adalah pencipta, Allah adalah pentadbir, Allah adalah pengatur. Kepercayaan ini ada pada zaman jahiliyah. Nama Abdullah tu bukan baru tau, bukan Nabi dah lahir baru ada. Zaman jahiliyah lagi dah ada nama Abdullah. Zaman jahiliyah lagi, mereka dah pergi tawaf dan ucap talbiyah. Mereka dah kata, labaikallahumma labaik, labaikala syarika, illa syarikalak, tamlikuhu wama malak. Mereka dah ucap zaman tu dah. Kami menyahut seruanmu, wahai Allah. Kami datang kepadamu, ya Allah. tidak ada sekutu bagimu melainkan sekutu yang engkau punya dan engkau miliki dia dan juga dia segala yang dimilikinya. I'tiqad ini dah ada dah. Di zaman jahiliah lagi mereka percaya. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki lautan di atas kapal, mereka akan doa minta sungguh-sungguh kepada Allah. Lepas itu bila depa tenang, depa relax, depa tak doa dah. Ini i'tiqad daripada zaman jahiliah. Nabi perang dengan Abu Jahal, Abu Jahal minta doa kepada Allah Taala untuk menangkan dia. Tahu? Abu Jahal minta kepada Allah Taala. Menunjukkan konsep rububiyah, percaya bahawa Allah lah pencipta, pentadbir, pengurus alam ini ada pada masyarakat jahiliyah. Sebab tu dalam ayat-ayat Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka katakan Allah. Dan seterusnya, ayat-ayat begini banyak di dalam Al-Quran. Baik, apa isunya? Isunya musyriki Mekah tetap kafir walaupun mereka percaya Allah pengatur pentadbir. Kenapa? Kerana mereka pergi minta kepada berhala. Sebelum kedatangan Amr bin Luhai bawa berhala masuk ke Mekah, mereka tak ada berhala. Bila datang berhala di situ, mereka minta kepada kepada berhala. Mereka percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap kafir. Jadi kenapa isu ini penting? Kerana ramai orang yang macam jahiliah. Ramai orang begitu. Mungkin zaman ini dah kurang sebab ada gerakan reformis yang datang berubah. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, ramai orang pergi ke masjid, solat isyak, nak masuk hutan, tok nenek, anak cucu nak tumpang lalu, tolong bagi laluan. Ini apa? Ramai orang yang malam Jumaat baca Yasin, lepas tu nak pergi ke laut, dia cerita ke orang, eh, jangan lawan, mambang laut ni kuat, dia boleh timpakan mudarat, kena minta lindung dengan dia. Ini apa? Ini bukan baru. Datang gerakan-gerakan reformis menyucikan manusia daripada ini. Tidak mengikat diri, tidak takut, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa hujah yang dibawakan. Hujah ini penting sebab ada kelompok dia nak bantah ni. Dia nak kata tak, Quraisy tak ada tauhid rububiyah. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia nak kata Quraisy itu sesat ataupun kafir kerana percaya makhluk yang bagi. Selagi mana kamu percaya Allah yang bagi, okey, boleh minta kat siapa-siapa. Minta kat mambang pun boleh, minta kat bomo pun boleh, minta kat dekat tokong pun boleh, minta. Ada kepercayaan begitu? Belum syirik, belum syirik. Jadi itu clash pointnya. Sebab itulah kalau tengok salah satu ayat Al-Imam Razi, sebab saya sebut tadi ini bukan pertentangan di antara Aswaja dan Wahabi. Ini pertentangan, ini bukan pertentangan Asy'ariyah dan Wahabi. Asy'ariyah faham isu ini, Aswaja tak faham. Imam Asy'ariyah Ar-Razi apabila mentafsirkan inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Apabila kaum Nabi Hud mereka mengatakan illa taraka ba'du alihatina bisu, yang kami lihat ni Hud, engkau ni hanya ditimpakan keburukan oleh Tuhan kami. Ada orang kata maksudnya depa ni depa percaya berhala lah. Depa percaya berhala yang berkuasa penuh. Tak semestinya. Pengikut Nazim Haqqani, berapa ramai di antara mereka yang disebut Nazim Haqqani sebut bila masuk ke tengah laut, masuk ke tengah laut minta tolong dengan wali. Dia kata Allah bagi. Sebab tu Al-Imam Razi bila dia ulaskan ayat sebelumnya, qalu yahud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bi mu'minin. Kaum Nabi Hud bila kata dekat dia, Al-Imam Razi kata wa hadha aidan raqiq. Pandangan ini ataupun ayat ini tak bagus, lemah. Li'annahum kanu ya'tarifuna bi anna nafi' wa dhar huwa Allah Ta'ala. Kerana mereka ini meyakini bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga akhir ayat tu, kita boleh baca kemudian. Artinya, Imam Asy'ariyah Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ni, beliau iktiraf dan tahu. Ini bukan bererti kaum Nabi Hud ni tak percaya bahawa Allah yang bagi. Mereka tetap percaya Allah yang bagi. Tapi mereka tetap syirik. Kerana mereka pergi minta kepada makhluk. Dan mereka percaya bahawa makhluk itu memberi. Dia boleh bagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah 'adwan bighairi 'ilm. Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ini, katanya, kami telah sebutkan sebelum ini bahawa mereka berikrar dengan kewujudan Allah. Maka mustahillah bagi mereka nak memaki Allah. Maka Ar-Razi bagi apa pembahagian? Mungkin ini kafir lain yang mana mereka ini dahriyah. Ataupun mereka berniat nak maki Nabi sahaja. Ataupun mereka ini nak maki Tuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ar-Razi sentiasa menekankan, walaupun ada ayat ni, ia tidak menafikan i'tiqad Quraisy yang mana mereka percaya bahawa Allah Tuhan, Allah bagi. Tapi mereka tetap sesat. At-Tabari bawa banyak tafsiran. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Kata Qatadah, إِنَّكَ لَسْتَ تَلْقِي أَحَدَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْبَأَكَ أَنَّ اللَّهَ رَبَّهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَهُ. Kamu takkan jumpa seorang pun di kalangan Quraisy. Ini kata apa ni? Qatadah. Qatadah. Melainkan mereka akan kata bahawa Allah lah yang mencipta mereka dan bagi rezeki kepada mereka. Walaupun begitu, wahuwa musyrik fi ibadatihi. Mereka tetap musyrik pada ibadat. Ibadat kepada selain Allah. Walaupun mereka percaya Allah yang bagi rezeki. Dan demikian juga daripada Mujahid. Saya nak teruskan sebab masa kita tak banyak. Sebab itu bila timbul soalan, Wahabi kata Abu Jahal bertauhid. Tolong lihat dalam konteks. Abu Jahal kafir. Kafir masuk neraka. Tapi apakah dia faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, mentadbirkan, menghidupkan, mematikan? Iya. Adakah dia mukmin? Dia tak mukmin. Dia masuk neraka. Boleh tak kita kata dalam bab ni dia betul, bab lain dia salah? Boleh. Berapa banyak asar-asar salaf yang kata kami boleh meriwayatkan perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi kami tidak akan sekali-kali meriwayatkan perkataan Jahmiyah. Tuan-tuan juga pernah jumpa perkataan Imam Malik, Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Rafidah dalam beberapa bab. Ini masuk dalam bab yang sama. Apakah dia ada tauhid rububiyah dalam erti kata beriman bahawa Allah yang mencipta dan menjadikan? Ya. Apakah keimanan itu sempurna betul sepenuhnya? Tidak. Ada hak-hak Allah yang mereka tak berikan. Tetapi balik kepada perkataan Mujahid, Qatadah dan sebagainya, ini ada pada mereka. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka, mereka akan kata Allah Ta'ala. Jadi ini nak menjawab soalan. Ada orang kata, macam mana Wahabi boleh kata, Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya boleh kata, musyrikin ni ada tauhid rububiyah. Ya, mereka percaya itu kuasa Allah. Tapi mereka tetap kafir. Kerana mereka telah menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak cerita tentang budaya. Nak bagi faham tentang budaya. Pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ini bukan Wahabi yang cerita, ini rekod kerajaan Uthmaniyah yang dikumpulkan oleh Muhammad Kamil bin Nu'man. Dia ni dihantar oleh kerajaan Uthmaniyah untuk merekod keadaan dakwah Wahabiyah dan kedudukan penduduk Mekah pada ketika itu. Apa katanya? Ini rekod, bukan rekod pertengahan ni, bukan Wahabi. Dia kata budaya di zaman itu, kalau tuan boleh rekod balik, ini ada cetakannya. Di zaman itu, kalau orang hilang kambing, dia kata, ya Sa'ad. Kalau orang hilang unta, dia kata, ya Sa'ad, kembalikan unta aku. Sampai Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi ke orang tu tanya, eh, Sa'ad ni siapa? Sa'ad mati dah dalam kubur. Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi cakap ke dia, apa siapa hantar minta kepada Tuhan Sa'ad? This is the culture zaman tu. Budaya zaman tu, di tempat Muhammad bin Abdul Wahab dan tersebar di Jaziratul Arab, khurafat minta kepada makhluk, istighathatu bil makhluk menjadi budaya. Sehingga orang tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rekod Uthman ni. Dan juga perkara yang sama disebutkan oleh dalam Durar Saniyah, ditulis oleh anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam risalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya, musyriki zamanina yad'una unathan la yuwazinuna Isa wal malaikah. Zaman sekarang ni, orang musyrik mereka menyeru makhluk yang tak sama pun level dengan Isa ataupun malaikat. Sebab ini budaya mereka. Saya tak rasa pelik. Di tempat kita pun 30-40 tahun dahulu, budayanya sama. Budayanya sama. Orang boleh mendirikan solat dalam masa yang sama. Orang boleh pergi minta kepada mambang-mambang. Ini budaya yang berlaku. Maka di situlah dia datang dan membawa berdakwah tauhidnya. Baik. Kalau nak kata, tak boleh kata ini syirik. Orang buat tawasul sahaja. Tak boleh kata syirik. Tinggalkan Muhammad bin Abdul Wahab sekejap. Mari nak tengok ni. Apa kata jabatan, ini fatwa negeri negeri Sembilan. Ya, negeri Sembilan. Apa katanya? Perbandingan dengan Pulau Besar. Katanya, perbuatan memohon hajat, berdoa dan bermeditasi serta bertawasul di sisi kubur-kubur yang ada di sekitar pulau besar merupakan amalan ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Ini kata siapa? Ini fatwa Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tau. Kalau ikut apa yang disebutkan tadi, mohon hajat tak apalah, selagi yakin Allah Ta'ala bagi. Doa di kubur tak apalah, bertawasul tak apalah di kubur. Tapi fatwa Negeri Sembilan ni mengatakan bahawa perbuatan ini ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan daripada sesuatu objek seperti di kubur Sultanul Arifin dan sebagainya seterusnya adalah syirik. Adalah syirik. Zaman lah ni sikit sangat orang yang pergi memuja di kubur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di TV dan juga cerita orang dulu-dulu, berapa ramai orang yang buat begini? Jabatan Agama Islam kata syirik. Kita patut berterima kasih dengan gerakan reformis. Tak kisahlah Wahabi ke, Ikhwanul Muslimin ke, siapa ke yang datang, yang telah mengubah dan membebaskan masyarakat daripada kekalutan ini. Dan sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahab telah merobohkan makam, makam keramat di Pulau Besar juga telah dirobohkan. Tindakannya sama. Kita boleh main retorik. Kita boleh main nak cerita, boleh, tak apa. Seorang kalau nak pergi ke kubur nak menangis, boleh biar. Tapi kalau ini menjadi budaya, semua orang daripada nak pergi masjid, dia pergi ke kubur. Daripada nak minta kepada Allah Ta'ala, dia minta ke kubur. Ini akan membawa kerosakan yang besar. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar apabila dikhabarkan kepada beliau dalam riwayat Abdul Razak, para sahabat Nabi yang pergi ekspedisi perang jumpa kubur Nabi Daniel, terbuka. Orang pergi ke kubur tu, orang minta. Minta kepada Allah Ta'ala dekat kubur tu. Ramai-ramai orang pergi, jadi budaya. Sampaikan kepada Umar. Umar kata, keluarkan kubur Nabi Daniel, pergi ke tempat lain, gali 13 kubur tempat lain, tanam di salah satu supaya orang tak tahu dan mereka tak buat benda begini. Itu trend para sahabat. Takkan kita kena membiarkan budaya-budaya begini hidup? Seterusnya, minta kepada orang mati untuk menyelesaikan hajat. Bismillah. Apabila orang kata, wahai fulan, turunkan hujan. Wahai fulan, bagi kat aku anak. Wahai fulan, bagi suami aku jadi baik, tak lari keluar rumah malam-malam. Dia minta. Hajat yang mana Allah yang boleh bagi. Dia minta kepada orang mati. Perbuatan-perbuatan ini pada sisi ulama' Wahabi adalah haram dan syirik akbar. Ini pandangan mereka. Dalam kitab Tauhid disebutkan, inna hadza huwa syirkul akbar. Clear. Minta kepada makhluk. Ya, ada beza. Aswaja kata kalau selagi i'tiqad Allah yang bagi. Allah yang bagi. Tapi pergi minta ke makhluk. Yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Minta kepada orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ni tak apa. Boleh minta juga. Tapi as long as beriman Allah bagi, tak apa. Mereka soleh. Minta kepada Isa. Oh Jesus help me. Pasal apa? Memang aku minta kepada Jesus. Tapi aku yakin Allah Ta'ala yang bagi. Pada mereka tak apa. Tapi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, ini dikatakan syirik. Tak boleh. Hang niat apa pun tak apa, tapi jangan minta ke makhluk. Seterusnya, ini daripada kitab Tauhid. Ini teks ulama' Wahabi, saya tak nak ulang sebab tadi telah disebutkan oleh pembentang daripada sahabat-sahabat daripada IRG, telah sebutkan perkataan mereka hampir sama dalam bab ni. Syirkul akbar. Syirk. Syirkul akbar. Syirkul akbar alladhi yukhriju minal millah. Apabila seseorang minta kepada makhluk, makhluk tak boleh bagi. Bukan bidang kuasa makhluk. Walaupun hang niat Allah Ta'ala bagi, minta kepada makhluk tak boleh. Kenapa dia anggap syirkul akbar? Kerana doa. Dan doa itu adalah ibadah. Dan Allah Ta'ala sebut, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Jangan minta kepada selain Allah sesuatu yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Kita tak payah buat drama lah, minta ke orang ayat. Siapa pun tak boleh bagi ayat dalam dewan. Ayat ni banyak dalam Quran, nak carikan jumpa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Ini umum. Dia memerlukan takhsis. Boleh tak minta? Adakah maksudnya semua tak boleh minta? Ada pengecualian. Pengecualiannya kalau orang tu mampu. Fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwihi. Tak apa minta tolong kat dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak apa minta tolong kat depa. A'inuni biquwwatin. Tolonglah aku dengan kekuasaan kekuatan kamu. Boleh tolong depa. Tapi satu yang depa tak mampu, zahirnya depa tak mampu. Allah Taala sebut wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Seterusnya, orang mati tak berkuasa untuk menyelesaikan hajat manusia. Ini logik yang mereka gunakan. Mereka tidak mendengar melainkan dengan izin Allah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan, apabila orang mati baru pergi ke kubur, ketika itu orang yang dah lama dalam kubur akan tanya kepada orang yang baru masuk tentang keluarga mereka. Bahkan hadis Nabi SAW, ada orang dihalau daripada haud, Nabi kata as-sihabi, as-sihabi. Allah Ta'ala akan sebut kepada Nabi, innaka la tadrima ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat selepasnya. Maksudnya, walaupun Nabi SAW, Nabi tak tahu semua benda. Artinya, tak boleh minta kat mereka, mereka tak tahu semua perkara. Siapa sahaja yang berada di dalam kubur, sama ada orang soleh ataupun para anbiya. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk membantu. Muhammad bin Abdul Wahab membezakan di antara istighatha antara orang hidup dan orang mati. Katanya, kita menolak istighatha ibadat seperti yang mereka lakukan di atas kuburan para wali, atau ketika para wali tidak hadir di hadapan mereka atas perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dibantah. Bukan setakat Muhammad bin Abdul Wahab. Tengok fatwa Negeri Sembilan tadi pun lebih kurang samalah. Pergi minta tawassul dengan cara dekat kubur tu tak boleh. Jalan kepada syirik. Buat upacara untuk minta, syirik terus. Sama. Baik. Minta kepada Allah untuk selesaikan hajat dengan menyebut kemuliaan orang yang telah mati. Menyebut kemuliaan. Saya pelik, ini dua isu yang berbeza ni. Istighathah dengan tawassul berbeza. Wahabi tidak mengkafirkan tawassul. Bahkan perkataan mu'anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab disebut dalam Durarul Saniyah, ayah dia tidak mengkafirkan tawassul. Ini masalah fiqh katanya, masalah fiqh. Ya, ada Wahabi yang mutasyadid, tapi ini masalah mereka tidak kafirkan. Macam mana boleh letak semua dalam satu bakul? Berbeza. Di sini Wahabi mengambil pandangan bahawa dia adalah bid'ah. Sebahagian mereka mengatakan dia adalah sarana kepada syirik, tapi dia pun tak kata syirik. Pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dia menyebutkan ini adalah masalah fiqh. Dan apakah dia menyendiri dalam pandangan ini? Macam dia kata tadi, Wahabi je, Wahabi je. Tuan-tuan kalau buka kitab madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah antara yang keras, jangan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bihaqqil anbiya wala bi'izzi arshika. Ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Jadi didahului oleh ulama dalam mazhab Hanafi dalam bab ini. Seterusnya, tawassul dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdul Latif Al-Sheikh daripada keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, walam yaqul syekh innahu syirk, yang saya telah sebutkan tadi, fatwa ulama Wahabi berkaitan tawassul dengan kemuliaan Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab katakan bid'ah madzmumah, lakinnaha laysat syirk akbar, bukan syirik akbar, kata bin Bas, bal hiya min wasail syirk, membawa jalan, membawa kepada syirik. Utsaimin kata tawassul bid'i la yajuz, tawassul yang bid'ah tidak harus. Fatwa lajnah da'imah katakan bid'ah muhdatsah, ini adalah bid'ah yang direka di dalam agama. Yang penting Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dan majoriti ulama Wahabi tidak mengkaitkan isu ini, tawassul dengan syirik. Tawassul dalam erti kata menyebut nama kemuliaan orang. Baik, minta orang mati doa kepada Allah Ta'ala, minta mereka doa kepada Allah Ta'ala. Di sini ada khilaf di antara mereka. Ada yang menganggap dia wasilah kepada syirik, ada yang menganggap dia adalah syirik. Perbezaan pandangan di kalangan mereka. Dalam kes ini, tuan-tuan boleh perhatikan, setiap isu diperincikan. Minta dia doa, berbeza dengan minta kepada dia. Berbeza dengan minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut haqqi fulan. Janganlah letak semua dalam satu bakul, bawa semua nas-nas, Wahabi sesat. Tak kena. Berlaku adil lah apabila kita menilai orang. Seterusnya, baik, perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Tadi Kiai sebut macam-macam pandangan ulama-ulama yang dia kata Wahabi. Apa pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam bab ni? Tak ada. Dia satu pun tak sebut. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, Wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til bal a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsuhu wala uharrif al-kalam an mawadhi'ihi wala ulhid au alhad fi asma'ihi wa ayatihi wala ukayyif wala umathil sifat wala umathil sifatahu wa ta'ala bi sifati khalqihi li annahu ta'ala la samiya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi. Sangat biasa. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh ramai ulama-ulama salaf. Ini pandangan peribadi dia sendiri. Nak sesatkan seseorang, rujuklah pandangan dia sendiri. Dia sebut, dia ada kashfu syubhat. Durasani yang menghimpunkan perkataan dia. Itu semua tak bawa. Pergi bawa, tuan-tuan. Ekstremis dalam semua aliran ni ada. Yang tersasar dalam semua aliran ni ada. Sahabat-sahabat kita di sana pun tak setuju dengan Ahbash. Tapi adilkah saya, kalau saya ambil perkataan ulama-ulama Ahbash sebagai contohnya, dan saya kata, ini menunjukkan bahawa Aswaja salah. Tak adil lah. Nak rujuk kepada imam, kalau perkataannya ada. Ataupun otoriti-otoriti yang besar, kalau ungkapannya ada. Tapi ini tak rujuk langsung imam dalam aliran itu. Seterusnya, baik, berkaitan dengan sifat, saya akan panjangkan lagi dalam sesi kedua nanti perbahasan panjang yang disebutkan oleh Kiai tadi. Antara perkara yang satu dua perkara penting, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bincang tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang disebutkan oleh Kiai. Saya nak sentuh beberapa perkara. Satu tentang kaifa majhul, kata Kiai. Imam Malik tak kata kaifa majhul. Imam Malik kata kaif ghair ma'kul. Al-istiwa maklum, kami tahu makna istiwa. Tetapi kaifa, bagaimana istiwa itu adalah ghair ma'kul, tidak diketahui, bukan majhul. Ghair ma'kul, bukan majhul. Kerana apa? Kerana nak menekankan, nak insist bahawa Imam Malik kata tak ada kaif. Kononnya nak tekankan tak ada kaif. Tapi perasan tak, yang kata kaifa majhul itu guru kepada Imam Malik, Rabi'atu Ra'i. Dan ramai orang yang menakalkan ungkapan Malik dan Rabi'ah, mereka letak dalam satu bakul. Termasuk Ibn Hajar Al-Haytami. Artinya, apabila Imam Malik kata, kaifa ghair ma'kul, bukan bererti ma'dum. Bukan bererti tak ada kaif bagi sifat Allah. Tapi kita tak tahu. Dan demikianlah cara untuk memahami perkataan-perkataan ulama' salaf berkaitan dengan sifat Allah SWT. Antaranya, kalau saya boleh bawakan beberapa contoh sahaja, ini kata Az-Zahabi. Okay? Ini kata Az-Zahabi. Tadi dikut daripada Az-Zahabi dalam Al-Ulul Al-Ali Al-Ghaffar, wa maqal mutaakhir al-mutakallimin anna Allah laysa fis sama' wala 'ala al-'arsy wala 'ala as-sama' wala fil ard wala dakhil al-'alam wala kharij al-'alam wala huwa ba'in an khalqihi wala muttasil bihim. وقالوا جميعا هذه الاشياء صفات الاجسام والله منزه عن الاجسام. Az-Zahabi kata, nah? Tadi dibawakan Az-Zahabi, ini Az-Zahabi kata, adapun perkataan mutaakhirin mutakallimin yang katakan Allah tidak di langit, tidak di atas arasy, tidak di atas langit, tidak di bumi, tidak di dalam, tidak di luar alam, tidaklah terpisah daripada makhluknya dan tidak juga bercantum dengan makhluknya. Semua tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Ini pegangan syairah. Nafikan semua. Sebab kata kalau isbat, artinya kita isbat Allah itu sama seperti jisim. Jadi nak bagi tak sama dengan jisim, Allah tak boleh di dalam alam, di luar alam pun tak boleh, di atas alam pun tak boleh, di dalam alam pun tak boleh, bersentuh pun tak boleh, berpisah pun tak boleh. Kata Imam Az-Zahabi, فَإِنَّ هَذِهِ السُّلُوبُ النُّعُوتْ مَعْدُومْ wala naqulu biqaulikum fa inna hadhihi sulub nu'utul ma'dum ta'ala Allahu jalla jalaluhu 'anil 'adam. Kerana Imam Zahabi kata kami tak pegang pandangan ni, sebab kalau kami pegang pandangan ni, ini adalah sifat-sifat sesuatu yang tak wujud. Saya bukan nak bantah akidah tu. Pada saya berbeza tak ada masalah, kita berbeza. Tapi ada kritikan. Kena faham bahawa ada ulama telah memberikan kritikan. Janganlah kita ambil dan kita menganggap bahawa seolah-olah orang yang tak sama dengan kita tu kafir dan teruk betul. Tuan-tuan boleh lihat apabila mentafsirkan perkataan Fir'aun, inni la adhunuhu kadhiba, inni la adhunuhu minal kadhibin. Fir'aun kata kepada Musa, aku anggap Musa tipu. Tipu apa? Kata At-Tabari, Musa beriman Allah di atas arasy. Saya tahu Kiai baca buku tu, ditulis dalam buku dia. At-Tabari kata, Musa beriman Allah di atas arasy. At-Tabari kata. Apa kata Ar-Razi? Ar-Razi kata, siapa yang kata dalam ayat tu, Musa percaya Allah di atas arasy, dia bodoh. Dia berada di atas kemuncak kejahilan. Dia ikut akidah Fir'aun. Dia sama lembab macam Fir'aun. Ini kata siapa? Kata Ar-Razi kepada At-Tabari. Saya tak mau besarkan isu ni. Kalau saya nak main permainan macam tu boleh. Tengok ulama Asy'ariyah telah memaki salaf. Saya terpaksa buat sebab isu ni dibawa. Bab takfir sama juga tuan-tuan. Kalau nak main tentang takfir, disebutkan tadi kan tentang takfir. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang. Orang lain yang kafirkan. Tahun 474 dalam Kitabul Muntazam disebutkan ada peperangan di antara Hanabilah dan Asy'ariyah. Sehingga Asy'ariyah tak pergi solat Jumaat. Bergaduh mereka. Tahun 617 dalam Mu'jamul Buldan, walam yabqa minasyiati wal hanafiyah illa man yukhfi madhhabahu. Ini di negeri Rai kerana berperang dengan Asy'ariyah. Dan juga ekstremis Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Dia menyebutkan ada peperangan di antara dia dan Hanabilah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi ni ulama Asy'ariyah yang orang pertama yang membawa masuk Asy'ariyah di Mekah sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia yang mula-mula menyebarkan Asy'ariyah di Mekah. Apa katanya? Katanya dia telah mengkafirkan, ini dalam Al-Muntazam oleh Ibn Jauzi, kana ya'taqid kufr muhaddith Ibn Battah, telah mengkafirkan Ibn Battah. Abu Bakar Bakri Al-Maghribi, apa yang dia buat? Kana mimma qalahu innahu madaha Ahmad bin Hanbal, thumma dia mengatakan ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal semua kafir. Dan list ini panjang kalau nak go through. Apa yang saya nak sampaikan, takfir berlaku dalam semua mazhab. Jangan salahkan satu mazhab. Katanya Wahabi ni senang kafirkan orang. Sebab itu dia terkeluar pada sunnah wal jamaah. Itu poin pertama. Tuan-tuan, saya berat hati nak bawakan idea ni. Tapi saya terpaksa katakan. Pada pandangan Asy'ariyah, sesuatu makhluk tak ada kuah tabi'iyah yang diberikan oleh Allah. Allah tak bagi kuah, kuasa kepada sesuatu makhluk. Allah tak bagi. Allah tak bagi kuasa untuk api membakar. Allah tak bagi kuasa untuk ais menyejukkan. Tak. Yang berlaku hanyalah ada api akan biasanya ada kebakaran. Ada ais biasanya akan jadi sejuk. Bila-bila boleh ditarik. Sesiapa yang percaya bahawa Allah bagi kuasa untuk membakar kepada api. Ini majoriti orang. Semua orang. Saya rasa orang Asy'ariyah di sini pun sama. Semua percaya Allah bagi pada api sifat dan kuasa untuk membakar. Allah bagi. Dan Allah boleh tarik bila Allah nak tarik dalam hal mukjizat. Sesiapa yang percaya begitu, kata Al-Bajuri, sama ada dia kafir ataupun dia fasik. Saya boleh buat macam ni. Kalau nak buat, boleh buat. Tetapi kita akan membawa ke mana? Belah sini kafir kan belah sana? Kata belah sana mudah takfir. Belah sana kata belah sini mudah takfir. Akhirnya nak bawa ke mana? Al-Imam Syirazi rahimahullah menyebutkan siapa yang tidak beriman dengan akidah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kafir. Saya berat, saya tak tulis benda ni. Sebab saya tak nak bawa. Tapi bila bercakap dengan orang, dia melemparkan perkataan seolah-olah dia berada di dalam satu mazhab yang suci. Saya terpaksa. Seterusnya, perbahasan tentang bid'ah. Bid'ah ini satu perkara yang saya expect akan disebut, akan dibincangkan tapi tak dibincangkan. Mungkin mereka matang juga. Berbanding terdahulu. Dalam perbentangan Ustaz Engku selalu sebut, nak kata sunnah tak apa, tak mau buat tak apa. Tak, bukan setakat itu. Pandangan ahli sunnah wal jamaah, semua madhab kata, nak kata sunnah boleh, nak kata bid'ah pun boleh. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Banyak amalan yang para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeza pandangan antara sunnah ataupun bid'ah. Yang kata tak boleh kata bid'ah ni seorang ni ya, Mahathir Jol. Dia seorang yang kata, jangan kata bid'ah. Sedangkan lihat ucapan-ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah, even dalam madhab yang sama sekalipun. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi kata, sapu tengkuk. Ya, Al-Ghazali kata okey, tapi pada aku itu bid'ah. Biasa. Dan begitu juga dengan pandangan-pandangan yang lain. Tapi kerana isu ni tak kuat, saya pun tak nak panjangkan. Nanti kalau panjangkan, kita akan teruskan lagi tentang isu ni. Ringkasnya, pandangan aswaja tentang masalah bid'ah bercanggah dengan ijma'. Buktikan saya salah. Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ijma' sebagaimana Wahabi pun buat juga. Bid'ah berlaku pada masalah khilafiyah. Itu yang disebutkan oleh Iz bin Abdul Salam. Bila dia bahagikan bid'ah kepada lima, dan dia sebutkan dengan jelas. Ada bid'ah yang para ulama' berbeza pandangan. Ada yang kata sunnah, ada yang kata bid'ah. Aliran baru ni yang datang kata tak boleh kata bid'ah. Kata sunnah, tak mau buat, tak payah buat. Tapi jangan kata bid'ah. Ini tidak ada asasnya dan ini ciptaan baru yang bercanggah dengan ijma'.